إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الحاضرين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga jumlahnya, tak terbilang banyaknya. Alhamdulillahi wahdah. Maka segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. La biquwatina wa la bihawlina. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kemampuan yang kita miliki, tetapi benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufiknya, dengan takdirnya, dengan ketentuannya yang sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan ada seorang pun yang merasa diri memiliki kemampuan. Jangan merasa setiap orang bahwa dirinya bisa menentukan kebaikan dan keburukan. La wallah, tidak demi Allah. Jangan ujub, jangan bangga diri. Ketika ada kenikmatan, maka kita katakan alhamdulillah. Ketika orang mengatakan engkau hebat, kita katakan alhamdulillah. Ketika mereka berkata kepadamu, mengapa engkau bisa begitu? Katakan qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Ini apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. At-tawadhu' adalah akhlakul karimah. At-tawadhu' lawannya kesombongan. Kita tidak memiliki dan tidak boleh memiliki sifat kibir sedikit pun, karena kesombongan adalah sesuatu yang akan merusak sekian banyak perkara yang lain. Ibadah akan runtuh, gugur, tidak bernilai sedikit pun ketika diiringi dengan ujub dan bangga diri. Amal saleh, sedekah sebesar apapun tidak ada nilainya kalau diiringi riya, sombong dan bangga diri. Segala macam amal yang kita kerjakan usaha, upaya yang kita kerjakan, jasa-jasa kebaikan sekian besarnya, enggak akan bernilai jika kita memiliki sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat ujub dan bangga diri, kesombongan dan seterusnya. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini termasuk akhlakul karimah, tawadhu', merendah. Bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Rendah hati adalah tidak sombong, bukan minder, tetapi dia tidak merasa kalau dialah yang memberikan jasa, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan jasa, kebaikan-kebaikan. Orang-orang A'rab, Badui, orang-orang gunung datang kepada Rasulullah SAW dengan menyatakan, "Abshir ya Muhammad, bergembiralah engkau wahai Muhammad, kami sudah beriman." Seakan-akan mereka memberikan berita tentang jasa mereka. Lihat kami, kami sudah beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menghibur nabinya. Sesungguhnya mereka-mereka yang memanggilmu dari balik bilik-bilik itu, kebanyakan mereka enggak mengerti, orang-orang bodoh. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya mereka yang memanggil-manggil engkau dari balik-balik dinding itu, mereka enggak berakal, mereka tidak mengerti. Sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillah yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa memberikan jasa kepadamu wahai Rasul dengan keimanan mereka. Yamunnuna 'alayka an aslamu, ketika mereka masuk Islam merasa memberikan jasa kepada Nabi. Qul, katakan kepada mereka, la tamunnu 'alayya islamakum, jangan kalian menunjukkan jasa-jasa kalian kepada kami karena keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum, bahkan Allah lah yang memberikan jasa pada kalian ketika kalian masuk Islam, ketika kalian beriman, Allah yang memberikan jasa kepada kalian. Anhadakum lil iman, anhadakum lil iman, karena Allah yang memberikan hidayah kepada kalian kepada keimanan. Maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi wahda, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah ditanya, an aktari ma yudkhilun nas al-jannah, perkara apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Maka Nabi pun menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Nabi menjawab, aktsaru ma yudkhilun nasul jannah, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah taqwallah, ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, kebaikan akhlak, akhlak yang baik, perangai yang baik, sifat-sifat perangai yang baik, di antaranya tawadhu', tidak sombong, rendah hati, banyak menolong, baik kepada kaum muslimin, memberikan bantuan pada mereka, memberikan pertolongan pada mereka, dan tidak pernah merasa diri yang paling memberikan jasa. Tidak berkata, kalau tidak ada saya enggak akan begini, kalau enggak ada saya enggak akan begitu. Tidak. Ini husnul khuluq. Ketika dibalik pertanyaannya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Aktsaru ma yudkhilun nas an-nar. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, al-fam wal-farj, mulut dan kemaluan. Yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah mulut, ucapan-ucapan orang yang sudah beramal sekian banyak, sekian besar, sekian tahun. Tiba-tiba dia mengungkit kebaikannya dengan mulutnya. Itu kalau tidak ada saya, itu kalau bukan saya, dan seterusnya, gugur seluruh amalan-amalan tadi. Hilang sirna seperti debu yang diterbangkan angin. Kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang berakhlak mulia. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bersikap adil, bersikap bijak. Itu juga akhlakul karimah. Tidak zalim, tidak berat sebelah, tidak pilih-pilih. Kalau dia yang salah, tidak dianggap salah. Kalau si fulan yang salah, maka dia akan lipatkan kesalahannya. Tetapi berjiwa bijak dan bersikap adil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan akan adanya pertikaian, peperangan antara dua kelompok orang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan orang-orang beriman berperang, maka damaikanlah keduanya. Fa'in bagat ihdahuma faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Siapa yang menolak, siapa yang tidak mau, maka perangilah orang yang tidak mau ini. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa kelanjutan ayat Allah subhanahu wa ta'ala? Allah katakan di akhir ayatnya, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa aqsitu, bersikap adillah, bersikap bijaklah. Karena sesungguhnya Allah cinta kepada hamba-hambanya yang muqsitin. Biasanya ketidakadilan, biasanya kezaliman-kezaliman adalah karena balas dendam. Biasanya karena dendam yang sudah terpendam sekian lama. Maka ketika dia melihat orang yang dia benci melakukan sesuatu, maka dia timpakan lebih melampaui batasnya. Tidak bijak, tidak adil. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena hawa. Maka Allah pun mengiringkan kecintaannya kepada orang-orang yang sabar. Tadi disebutkan, innallaha yuhibbu al-muqsitin. Di ayat lain Allah katakan, innallaha yuhibbu sabirin. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Dengan sabar, dia bisa bersikap adil. Dengan sabar, dia bisa bersikap bijak. Tetapi ketika dia tidak sabar, dia tidak bisa bersikap adil, tidak bisa bersikap bijak, dia bersikap zalim, kejam, sadis. Pokoknya orang yang saya benci harus jatuh, harus begini, harus begitu. Astagfirullah, astagfirullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kapan Allah katakan wallahu yuhibbus sabirin? Ketika Allah mengatakan dalam ayatnya, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsir. Nabi-nabi yang berperang bersamanya banyak pengikutnya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak merasa rendah, tidak merasa terhina ketika mereka tertimpa musibah di jalan Allah. Kalau karena Allah, sakitnya mereka tahan. Kalau karena Allah, lukanya mereka akan tegar dengan lukanya. Wa ma dha'ufu, mereka tidak lemah, tidak putus asa, tidak patah semangat. Famadhafu wa mastakanu, mereka tidak lemah, mereka tidak putus asa. Wallahu yuhibbus sabirin. Diakhiri dengan kalimat Allah cinta pada orang-orang yang sabar. Dalam perjuangan pasti ada korban. Dalam perjuangan pasti ada luka. Dalam perjuangan pasti kita akan merasakan derita, rasa sakit, rasa lapar, rasa sempit dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau itu fi sabilillah, Nabi dan ribiyuna kathir, Nabi dan pengikut-pengikutnya, mereka akan sabar tegar. Tidak kemudian dendam. Mereka akan sabar di atas hukum Allah. Mereka akan sabar di atas dalil-dalil. Mereka akan sabar di atas sunnah nabawiyah. Mereka akan sabar di atas kebenaran. Biasanya yang akan melampaui batas ekstrim atau ghulu, kebablasan, biasanya karena tidak sabar. Maka Allah katakan, lihatlah para anbiya, lihatlah para pengikut mereka, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak lemah semangat ketika ditimpa musibah fi sabilillah. Wa mastakanu, mereka tidak mundur, mereka tidak lemah. Wa madhafu, dan mereka tidak dhaif, tidak lemah. Fa madhafu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Bersikap bijak, bersikap adil, mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Menyatakan apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala, mengatakan apa adanya dari dalil hadis, hadis Rasulullah. Itu membutuhkan kesabaran. Beberapa orang ketika tidak sabar lepas dari sunnah. Beberapa orang karena tidak sabar kebablasan, berlebihan, melampaui batas, akhirnya mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala an yaj'alana wa iyyakum wal muslimina jami'an as-sabirin al-muqsitin. Semoga Allah jadikan kita dan kalian dan seluruh kaum muslimin menjadi orang-orang yang sabar dan adil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله كم مسلمين سيدنا جمع رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى memerintahkan dalam Al-Quran agar kita sabar bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila, sabarlah atas apa yang mereka ucapkan, tinggalkanlah dengan baik. Disuruh untuk sabar atas ucapan-ucapan cercaan, cemoohan, julukan, tuduhan. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila, jauhilah dengan cara yang baik. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura, sabarlah di atas hukum Rabbmu, jangan turuti athiman aw kafura, jangan turuti pendosa, jangan turuti orang-orang kafir, yani jangan terbawa oleh mereka. Wasbir li hukmi rabbika, tetap sabar di atas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat lainnya, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mencukupi balasan bagi orang-orang yang sabar dengan balasan yang tanpa hitungan. Bighairi hisab, tanpa hitungan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan isbiru wasabiru warabitu. Sabarlah dan teruslah sabar. Ini sabar di atas kesabaran. Ini jangan mengatakan sudah habis kebesaran kesabaran saya. Jangan menyatakan sabar ada batasnya. Sabar kata Allah wasabiru dan terus meneruslah sabar. Sabarlah di atas kesabaran. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azukumullah. Berkait dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra' wal kaadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, orang-orang yang berinfak, mengeluarkan hartanya fi sabilillah, fi sarra'i wadh-dharra, dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan cukup maupun dalam keadaan kurang, tetap bersedekah. Dan menahan amarahnya. Menahan amarahnya kaadhiminal ghaidha. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Ini ihsan. Ini muhsin. Sakit hati. Mungkin sakit badan. Ketika agama dalam keadaan utuh, lurus, dia akan sabar. Yani kalau korbannya pribadinya, kalau korbannya adalah dagingnya dan darahnya, atau kehormatannya dijatuhkan, sabarlah. Tetapi kalau agama diselewengkan, dirusak, maka wajib kita luruskan. Maka wajib kita jelaskan, tidak, agama tidak seperti itu. Islam mengajarkan demikian, demikian, demikian. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabar. Tahan amarah. Itu salah satu makna kesabaran adalah qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Lebih dari itu, kesabaran akan membuat seseorang bukan hanya dia menahan marah, tetapi membalasnya dengan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Memang tidak sama kebaikan dan kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah kejelekan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Niscaya orang yang tadinya ada permusuhan dengan kalian, ada permusuhan dengan kita, tiba-tiba berubah menjadi waliyun hamim. Tiba-tiba berubah menjadi orang yang dekat, orang yang baik, orang yang masya Allah dengan kamu. Mengapa? Membalas kejelekan dengan kebaikan. Dia memberikan kejelekan-kejelekan, kita memberikan kebaikan-kebaikan-kebaikan. Suatu saat Allah akan berikan pada mereka hidayah. Dan mereka akan berkata dalam hatinya, orang ini memang bersih hatinya. Orang ini masya Allah memang sabar. Aku berikan kejelekan-kejelekan, tapi dia malah membalas dengan kebaikan-kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, maka kata Allah, ka'annahu waliyyun hamim, seperti teman dekat. Seperti sahabat yang dekat. Karena membalas kejelekan dengan kebaikan. Ini berat, na'am. Tetapi semestinya seorang muslim mukmin sunni salafi, dia harus bisa sabar menahan amarahnya dan bisa membalas kejelekan dengan kebaikan. Fa nasallu taufiq. Dan kita meminta pada Allah taufik. Tanpa taufik kita enggak akan mampu. Tanpa taufik dari Allah kita enggak memiliki kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala taufik wal hidayah wassadad. Wallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wallahu ta'ala an yajma'ana wa yajal muslimina ala tawhid wa sunnah. Semoga Allah mempersatukan kita dan seluruh kaum muslimin di atas tawhid, di atas sunnah, di atas dakwah salafiyah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.